Setelah meninggalkan Keraton Mataram pada saat hujan lebat, Jaga Paramudita bertemu dengan pengemis tidak waras yang mengakuinya sebagai putrinya. Cempaka yang tidak ingin melihat putrinya dicekam oleh ketakutan mengusir pengemis gila itu dari pohon besar tempatnya berteduh. Sementara hujan di sekitar hutan kecil di pinggiran kota Raja Mataram masih turun dengan derasnya. Kalian jahat! Kalian berdua telah menculik anakku, Srintil. Ya kan? Kalian telah mempengaruhinya, kan? Aku akan mencari cara untuk merebut kembali putriku, Srintil. Sementara itu Kayan Manggala yang minggat dari Istana Mataram berhasil mengikuti arah kepergian Prabu Purbaya bersama dengan Cempaka dan putrinya Jaga Paramudita. Tetapi bocah yang baru berusia 13 tahun itu tidak dapat mengejarnya. Beberapa saat saja ia telah kehilangan jejak buruannya. Mereka pasti tidak akan berubah arah. Aku akan terus memburunya ke arah barat sana. Satu saat, aku pasti akan dapat menemukannya. Oh, Srintil anakku. Srintil, aku pasti akan menemukanmu kembali dan merebutnya. Satu kali mereka, Srintil. Aku seperti mendengar suara orang yang merintih mengeluh, menangis di depanku. Akan kulihat ke depan sana. Kayan Manggala terus saja melangkah maju ke depan. Hujan yang lebat menghalangi pandangan matanya untuk dapat melihat jauh ke depan. Akan tetapi tidak lama kemudian. Pengemis itu. Pengemis tidak waras itu. Kemana sih kau, Srintil anakku? Kemarilah, Srintil. Paman. Siapa kau? Iya, aku ingat. Kau yang dulu kuduga penyebab kematian anakku, kan? Iya, kan? Srintil tidak mati. Dia masih hidup. Anakku masih hidup. Suami istri itu telah menculiknya. Mereka telah merebutnya. Anakku Srintil telah dipengaruhinya. Kau anak yang baik, kan? Bantulah aku untuk merebut Srintil anakku kembali. Bukankah kau adalah calon suaminya? Ya, kau harus membantu aku merebutnya, ya? Ya? Paman. Ayo. Srintil sudah tiada. Bohong. Srintil putri paman sudah kembali ke Nirwana. Apa? Apa kau bilang? Kau masih juga mau mengatakan putriku sudah tewas, kan? Tidak. Tidak bisa, anak bodoh. Aku baru saja menjumpainya. Iya. Ayo, ikut aku. Kau bisa melihatnya. Ayo, ikut aku. Ayo. Mungkinkah adik kita yang dimaksudkan? Iya, pastilah. Pengemis tidak waras ini sudah berjumpa dengan Paman Purbaya bersama dengan Bibi Cempaka dan adik kita. Pengemis gila itu terus menyeret Kayan Manggala menuju pohon besar di mana Prabu Purbaya sekeluarga tengah bernaung. Hujan ini akan lama sekali redanya. Sebaiknya kau tukar pakaian, Dita. Iya, ayahandamu benar. Bukalah pakaianmu, Dita. Kau harus menggantinya dengan yang masih kering. Tas kulit ini cukup rapat. Pakaian kita masih kering seluruhnya. Apakah Anda ingin mengganti pakaian juga? Tidak perlu sekarang, Dinda. Biarlah Dita saja yang menukar pakaian dahulu. menukar pakaian para mudita putrinya, Cempaka memeluk tubuh putrinya rapat-rapat sambil menyalurkan hawa saktinya untuk menghangatkan tubuh buah hatinya. Keheningan yang dikuasai oleh deru hujan kembali mencekam mereka. Tetapi tidak beberapa lama kemudian. Oh, harus melihatnya. Ayo, putri Kusrintil masih hidup. Ayo, cepat. Kau bisa membuktikannya. Ayo. Ayo. Dia datang kembali. Iya, agaknya sekarang dengan seseorang temannya. Oh, itu dia ayahanda. Itu dia. Datang bersama dengan temannya. Oh, usir dia, bunda. Oh, kanda, apakah... Benar, itu adalah Kayan. Dita, lihatlah itu siapa yang datang bersama dengan pengemis itu. Oh, hei, mengapa mereka bisa berjalan bersama? Oh, itu kakang Kayan. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Koro-karo terus, ketel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Manus, kadas kurap, oleskan kau panas. Getal-getal jamur kulit akan lenyap dengan kal panas. Kal panas, kal panas. Sungguh nyata hasilnya. Pandu kadas kurap, gatal-gatal oleskan saja. Kal panas. Benar. Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Pengemis gila itu terus menyeret Kayan Manggala hingga mendekat ke bawah pohon besar tempat Prabu Purbaya dan keluarganya berteduh. Sementara itu, hujan perlahan-lahan mulai reda. Nah, itu lihat itu. Ha. Bukankah itu Srintil putriku? Hah? Bukankah itu Srintil calon istrimu? Huh? Ayo, kau juga harus membantu aku untuk merebutnya. Ayo. Kakang Kayan, kemarilah. Jangan dekat-dekat dengan pengemis Tidawaras itu. Mengapa kau bisa berada di sini? Kau minggat dari Keraton Mataram. Iya, Paman. Saya tidak kerasan berada di sana. Oh, kau mengenal mereka? Ayo, kau harus katakan pada mereka bahwa itu adalah putriku. Srintil harus kembali bersamaku lagi. Ayo katakan. Paman, putri paman Srintil sudah meninggal. Tidak bisa. Paman harus menyadari hal itu. Itu adalah putri dari paman Purbaya dan bibi Cempaka. Kau juga jahat. Kau tidak berbeda dengan mereka, kau jahat. Kau kejam. Kau tidak beda dengan mereka yang telah menghancurkan hidupku. Kau jahat. Kalian semua jahat, kejam. Prabu Purbaya dan juga Cempaka tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana menghadapi laki-laki yang tidak waras itu. Tengah mereka dilanda oleh kegelisahan, tiba-tiba melesat sesosok bayangan yang kemudian disusul oleh beberapa bayangan yang lainnya. Kita telah menemukannya. Empat laki-laki kasar berdiri tegak beberapa tombak dari Prabu Purbaya dan Cempaka. Dan tidak lama kemudian muncul sebuah tandu yang diusung oleh empat laki-laki gagah. Tandu itu bergerak cepat dan kemudian berhenti di belakang empat laki-laki kasar. Pengemis gila yang melihat kedatangan orang-orang tinggi besar itu nampak begitu ketakutan. Kalian iblis-iblis jahat kalian. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu di mana peta itu berada. Pergi. Jangan ganggu aku lagi. Kelompokku telah kalian hancurkan. Dan kini... istriku juga sudah melupakan diriku. Kami sudah cukup bosan kau permainkan kerajaan itu. Ayolah, ikut dengan kami. Tidak, aku tidak mau. Laki-laki tidak waras yang dipanggil dengan nama Kalajantuk kemudian berlari dari hadapan laki-laki bertubuh besar dan bertampang kasar. Akan tetapi, tubuh tinggi besar itu bagaikan seekor burung sikatan yang lincah, pelesat ke hadapan pengemis tidak waras sambil mengayunkan tangannya untuk melumpuhkan pengemis tidak waras itu. Anda sudah mendengarkan Rekinda Channel. Aneh, siapa mereka itu, Kanda? Apa yang harus kita lakukan? Akan kita tanyakan. Tapi, apakah kita perlu mencampuri urusan mereka, Kanda? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin sekedar bertanya. Kejadian ini cukup aneh kelihatannya. Apa yang akan kita lakukan dengan mereka, Ki Guru? Biarkan mereka. Tinggalkan tempat ini. Ayo, tinggalkan tempat ini. Ayo. Tunggu dulu, Kisanak. Ada apa kau menegurku? Jika kami boleh tahu, siapakah kalian ini? Dan apakah kepentingan kalian dengan pengemis itu? Suasana di bawah pohon besar itu nampak menjadi hening seketika. Empat orang laki-laki kasar itu dia membisu. Tidak sepatah kata pun mereka jawab. Tidak beberapa lama terdengar suara besar dari dalam tandu. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan riang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengak-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet, untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Oh benar, Bahal Garung. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan terhadap mereka semua. Baik, Ki Guru. Berhati-hatilah, Kanda. Jangan khawatir, Linda. Empat laki-laki kasar melangkah maju bersama-sama. Tangan mereka nampak bergetar. Prabu Purbaya yang menyadari akan rencana orang-orang asing itu memberikan tanda pada Kayan Manggala. Mundur ke belakangku, Kayan. Iya, berhati-hatilah, Paman. Hancurkan mereka! Tangan keempat laki-laki kasar itu berputar cepat dan sesaat kemudian diayunkan ke arah yang berbeda. Angin serangan yang sangat hebat menderu. Prabu Purbaya terkejut dan berusaha untuk menahan keempat serangan yang dahsyat itu. Dua serangan dapat diterima dengan cukup baik. Akan tetapi, dua serangan lainnya yang dikejar Prabu Purbaya tidak dapat ditahannya dengan baik. Karena tokoh dari tanah Pasundan ini belum mampu mengumpulkan kembali kekuatannya. Karena itu, tubuhnya terlempar mundur beberapa tindak. Oh, bagaimana keadaanmu, Kanda? Aku tidak apa-apa, Dinda. Mundurlah, jaga Dita dan Kayan. Mereka berbahaya, Kanda. Belum lagi pimpinannya yang berada di dalam tandu. Biarlah, kita hadapi bersama-sama. Mundurlah kalian berempat. Mereka kelihatannya bukanlah lawanmu. Baik, Ki Guru. Kau hebat sekali, sobat muda. Siapakah kau ini? Agaknya sulit sekali mencari orang sepertimu di tanah Jawa dan Pasundan ini. Karena itu, kukira tidaklah terlalu sulit untuk menebak siapa dirimu. Apalagi dengan adanya wanita muda di sampingmu itu. Bukankah kalian adalah pasangan pendekar dari Keraton Sunda? Maharaja Sunda yang sangat terkenal itu. Bagus, jika engkau sudah tahu. Lalu mengapa tidak berlutut meminta ampun dan melepaskan pengemis itu? Kau belum mengenal aku, Nyonya Muda. Rupanya kau benar-benar belum mengenal aku. Celaka! Jaga Dita dan Kayan! Menyadari akan bahaya serangan lawannya, Purbaya maupun Cempaka melompat menyingkir. Akan tetapi ledakan yang tidak disangka-sangka sempat melukai mereka. Prabu Purbaya tidak mau menjadi korban yang kedua kalinya. Ia justru meluncur menerjang gumpalan asap yang mulai menyelimutinya sambil melancarkan serangan ke arah tandu yang semula berada di hadapannya. Asap masih mengepul pekat di sekeliling mereka. Prabu Purbaya menggerakkan tangannya ke kiri dan kanan. Hawa sakti yang merupakan angin yang dahsyat menderu dan mengusir asap yang menggumpal. Dan ketika asap semakin menipis. Celaka! Dita! Kayan! Remajar! Kemana mereka, Kanda Purbaya? Lihat itu, Kanda. Empat laki-laki pengusung tandu telah tewas. Mereka dibunuh oleh junjungannya sendiri. Pasti, Kanda. Lihatlah itu. Kini tubuhnya semakin membiru. Pasti ada serangan beracun yang membunuhnya. Kemana kita harus mencari mereka, Kanda? Dita di tangan mereka. Kita berpisah. Dinda mengejar ke arah selatan, Kanda ke arah timur. Celaka. Hari mulai menjadi gelap. Kita akan mendapat kesulitan untuk mencari mereka. Kita akan berusaha. Ingat, besok menjelang malam seperti ini, bersemedilah, kita akan sering bertemu dengan kekuatan Aji Halimunan. Hayo, jangan membuang-buang waktu. Hop! Ya, rujak! Rujaknya, Mas! Nah, ini dia. Tolong, Bo, dibuatkan satu ya. Aku juga, Bo, rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Bo. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, kalpanak efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Cak rujak. Bo, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbo. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbo. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax, beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Prabu Purbaya melesat menuju arah utara, sementara Cempaka menuju arah selatan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.